وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ومسلمين dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari Ahad tanggal 25 Jumadil Akhirah, berketepatan dengan tanggal 7 Februari 2021. Kita kembali memulai aktivitas kajian setiap hari Ahad. Insyaallah kita mulai jam 9 dan ini sudah terlambat. Dan insyaallah untuk tahap awal ini kita akan mempelajari kitab Muqaddimah Sahih Muslim. Adapun mempelajari Sahih Muslim sudah kita lakukan dan sedang kita lakukan, yaitu kajian setiap pagi, pagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, yang sekarang sudah sampai kepada kitab Al-Hajj. Dan ini adalah perjalanan yang sudah panjang yang kita lakukan. Sedikit demi sedikit beberapa hadis kita pelajari setiap pagi, dan sangat banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Kajian kita setiap pagi itu juga disiarkan langsung melalui Surau TV dan media sosial lainnya yang bisa diikuti oleh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Sengaja kita mempelajari Muqaddimah Muslim ini karena kita melihat bahwa Imam Muslim di dengan muqaddimahnya yu'tabar, dianggap sebagai orang yang pertama yang mencetuskan ilmu mustalah hadis, di mana beliau cantumkan hadis-hadis yang berhubungan dengan mustalah hadis. Namun sebelumnya mungkin pertemuan pertama ini kita sedikit mengenal tentang apa itu hadis dan apa itu sunnah. Kemudian bagaimana perjalanannya secara ringkas. Kemudian biografi Imam Muslim secara ringkas, sehingga kita bisa mendapatkan faedah-faedah di dalamnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun definisi dari hadis dan sunnah, al-hadis lughatan naqidut qadim. Hadis secara bahasa dia adalah lawan dari qadim, yaitu lama. Ya, hadis lawan dari qadim. Maknanya adalah yang terakhir dari yang baru. Jadi yang fresh itu namanya hadis. Jadi hal yang baru sekali itu namanya hadis. Lawannya yang sudah lama. Secara syariat atau secara istilah, hadis itu adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn أو صفة خلقية أو خلقية. Segala yang disifatkan atau yang disandarkan kepada Nabi, segala yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan atau perbuatan atau takrir atau sifat fisik atau sifat akhlak. Contoh dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan itu hadis adalah apa yang dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu-waktu yang berbeda. Dia berbicara ini, berbicara itu namanya hadis, perkataan beliau. Yang dimana di dalamnya ada unsur syariat atau tidak. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang laut. Tentang laut. Beliau mengatakan huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Laut itu airnya suci, bangkainya halal. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Juga perkataan beliau, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah. Atau yang lainnya, seperti Ibnu Umar mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Yakni setiap perkataan Nabi yang dia ucapkan maka itu namanya hadis. Atau perbuatan, contoh perbuatan beliau adalah apa yang diriwayatkan oleh para sahabat dari perbuatan-perbuatan beliau. Yang mana perbuatan beliau itu ya biasa disandarkan itu adalah yang berhubungan dengan ibadah. Seperti wudu beliau, cara beliau mengerjakan sholat, cara beliau mengerjakan haji, adab-adab berpuasa dan yang lainnya, pokoknya semua yang beliau lakukan yang digambarkan oleh Nabi oleh para sahabat. Jadi semua perbuatan para sahabat, perbuatan Nabi, semua perbuatan Nabi yang diungkapkan oleh para sahabat, maka itu adalah hadis. Yang ketiga adalah takrir. Apa itu takrir? Adalah perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat di hadapan Nabi, namun Nabi tidak melarang dan tidak menyuruh, dibiarkan oleh Nabi. Kalau seandainya hal itu merupakan terlarang atau sesuatu yang diharamkan, maka tentu Nabi menegurnya, karena Nabi tidak membiarkan sesuatu yang haram. Seperti Nabi membiarkan atau mengikrar, ya, mengikrarkan makan dhab. Dhab itu bentuk fisik hewannya hampir dengan komodo, ya. Ada orang mengatakan biawaknya dia hampir mirip dengan komodo, tapi dia di padang pasir tidak memakan makanan buas, ya, dia makannya rumput. Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan orang yang makan di hadapannya, ya, ini menunjukkan bahwa itu namanya takrir. Atau Nabi mendiamkan ijtihadnya sahabat, yakni Nabi tidak mengomentari. Diamnya Nabi itu adalah ikrarnya atau takrirnya, ya. seperti ijtihadnya sahabat di dalam mengerjakan sholat asar di Bani Quraidah. Kisahnya setelah Nabi SAW perang Al-Ahzab, perang Khandaq, lalu Nabi menyuruh para sahabat untuk segera pergi ke Bani Quraidah. Bani Quraidah itu adalah bani orang-orang Yahudi yang telah mengingkari perjanjian, yang ikut serta membantu orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin. Sementara orang-orang Yahudi yang ada di Madinah sudah membuat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi mengatakan, la yusallianna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah ada salah seorang di antara kalian mengerjakan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka terjadi perbedaan sahabat. Ada di antara mereka mengerjakan memang secara tekstual salat di Bani Quraidah walaupun waktunya sudah habis. Sebagian sahabat yang lain tidak. Ketika datang waktu asar, dia mengerjakan salat. Karena ini adalah perintah umum. Dan dia pahami bahwa perintah Nabi ini adalah untuk menyuruh untuk bergegas dan bersegera sampai ke Bani Quraidah. Hal itu sampai kepada Nabi SAW, kedua ijtihad tersebut, dan Nabi tidak mencela satu di yang lainnya. Tapi Nabi diamkan. Berarti itu adalah ikrarnya Nabi. Ya. Dan itu termasuk ikrar. Begitu juga ikrarnya Nabi terhadap Aisyah. Ketika Aisyah bermain mainan-mainan anak-anak, ya, dibuat semacam boneka dari kain. Di mana Nabi SAW, ya, membiarkan Aisyah untuk bermain dengan kawan-kawan yang sebaya, ya. Dan ikrar Nabi juga kepada hal-hal yang lain, diantaranya adalah adanya dua jariah yang bernyanyi pada waktu Id, ya, dan Nabi membiarkannya. Dan itu tentu ada pembahasan khusus. Ini masuk ikrar. Jadi bukan ketetapan, gitulah. Kalau ketetapan itu hampir mirip dengan perkataan, ya, tapi itu bahasa Indonesia ya, tapi ikrar itu adalah mendiamkan apa yang dia lihat di hadapannya tanpa dikomentari. Kalau seandainya itu adalah perbuatan yang dilarang, tentu Nabi sudah melarangnya. Contoh dari sunnah yang bersifat menggambarkan sifat fisik, itu juga pembahasan dari perbuatan termasuk dari hadis, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat tentang bagaimana fisik Nabi, ya, baunya yang bidang, rambutnya yang hitam, kedua matanya yang bercelak, yang menggambarkan akan paras Nabi, bagaimana bentuk Nabi itu, cara berjalannya. Dan ini bisa kita lihat dalam buku Syama'il Muhammadiyah, ya, ditulis Imam Tirmidzi. Dan ini ya, sangat perlu kita membacanya. Di antara hikmah kita membaca dan mengetahui malamih, bagaimana fisik-fisik, gambaran dari fisik Nabi, adalah kita mengenal Nabi dengan dekat. Dan apabila kita bermimpi dengan Nabi, yang kita lihat di dalam mimpi kita itu bersis seperti apa yang diriwayatkan dari Nabi tentang malamih, tentang fisik Nabi itu, maka itu adalah Nabi. Kata Nabi SAW bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Siapa yang melihatku di dalam mimpi, sungguh dia telah melihatku. "Fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Sesungguhnya syaitan tidak bisa memerankanku. Dia tidak bisa mencontoh atau muncul dalam bentuk sifat-sifat Nabi. Pada suatu hari ketika kita belajar dengan Syekh Abdul Muhsin Abbad, waktu itu adalah pelajaran dalam Sunan An-Nasai, ada yang bertanya bahwasanya dia mimpi dengan Rasulullah. Namun yang dia lihat dari wajah Rasulullah, jenggotnya ditipiskan. Ya. Dia melihat gambarannya adalah jenggotnya ditipiskan. Lalu apa kata Syabat? Wah, itu bukan Rasulullah. Karena Rasulullah enggak pernah menipiskan jenggotnya. Malah Nabi SAW mengatakan a'ful liha, a'ful liha. Ya, dibiarkan dia tumbuh. Kemudian ya, di antara contoh dari hadis juga adalah informasi tentang sifat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kita ketahui, sifat-sifat Nabi yang tidak suka mencela dan seterusnya. Semoga Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan kana khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qur'ana. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Qur'an. Nah, itu namanya hadis. Informasi apa yang yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, atau takrir, atau sifat, baik itu berbentuk sifat fisik atau sifat akhlak, semuanya yang dikaitkan kepada Nabi itu adalah dinamakan dengan hadis. Adapun sunnah, sunnah artinya, arti secara bahasa adalah tariqah. Tariqah itu adalah kebiasaan atau cara. Ya, tariqah adalah cara atau kebiasaan. Bisa juga diterjemahkan ke bahasa Indonesianya adalah tradisi. Apa yang sudah biasa? As-sair. Kebiasaan yang dilakukan selama hidup. Baik itu yang baik maupun yang buruk. Ya, kata Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang membuat kebiasaan yang baik. Ya, setelah itu man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa membuat kebiasaan yang jelek, nah, gitu. Maka itu maknanya secara bahasa. Jadi kalau seandainya yang sudah terbiasa ada orang yang datang kajian lebih awal, belum datang waktunya dia sudah datang terus seperti itu, berarti ini adalah sunnah nih fulan, datang lebih awal dari waktu, karena ini kebiasaan. Tapi kalau seandainya ada setiap kajian dia ngantuk misalnya, atau setiap kajian dia terlambat, sudah mau selesai baru datang, ya, maka kita katakan fulan sunnahnya ngantuk dalam kajian, kebiasaan dia, atau selalu terlambat dalam kajian. Jadi apa yang merupakan kebiasaan itu merupakan secara bahasa namanya sunnah, ya, kebiasaan. Taib. Secara syariat atau secara istilah, sunnah tersebut adalah muradifah atau sinonim atau sama maknanya dengan hadis nabawi. Ini menurut ahli hadis. Muhaddisin mengatakan sunnah sama dengan hadis, hadis sama dengan sunnah. Kalau begitu apa itu sunnah? Segala yang disandarkan kepada Nabi, perkataan, perbuatan, takrir, sifat, sifat fisik, sifat akhlak, maka itu adalah sunnah. Namun sebagian dari muhaddisin ada yang membedakannya antara hadis dengan sunnah. Hadis adalah setiap yang dinukil dari Nabi, itu hadis. Adapun sunnah adalah kebiasaan yang sudah dilakukan, ya, pada zaman awal. Ya, sunnah makana alaihi al-amalul ma'thur fi sadr al-awwal. Situ perbuatan yang diriwayatkan atau yang diturun-temurunkan dari atau pada zamannya awal, yakni zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah menjadi kebiasaan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sunnah. Apa yang dipraktikkan oleh Nabi dan sahabat-sahabat yang lain, maka itu adalah sunnah. Oleh karena itu, kita mendapatkan beberapa hadis-hadis informasi, ya, yang terkadang menyelisihi kebiasaan yang sedang yang berlaku, ya, hadis-hadis bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Berdasarkan ini, kita menemukan perkataan Abdurrahman bin Mahdi, ulama hadis. Dia membedakan antara sunnah dengan hadis. Ketika beliau ditanya tentang Sufyan Al-Thawri, tentang Auza'i, tentang Imam Malik, beliau mengatakan Sufyan Al-Thawri imamun fil hadis walaysa bi imamin fis sunnah, wal-Auza'i imamun fis sunnah walaysa bi imamin fil hadis, wa malikun imamun fihima. Dia katakan Sufyan Ats-Tsauri itu adalah imam, ya, dari tokoh ya di dalam hadis. Dia menguasai, tapi dia tidak imam di dalam sunnah. Lalu Al-Auza'i, dia imam di sunnah, tapi tidak imam di dalam hadis. Adapun Imam Malik, imam pada keduanya, hadis dan sunnah. Maka di sini kita bisa memahami bahwa hadis lebih cenderung kepada periwayatan, ya, menukilkan apa yang dari Nabi. Sunnah lebih cenderung kepada perbuatan, apa yang telah biasa dilakukan, apa praktiknya, nah, gitu. Maka Abdurrahman bin Mahdi, Sufyan al-Thawri, dia adalah imam di dalam periwayatan hadis. Tapi Auza'i, imam di dalam penguasaan apa yang dipraktekkan. Imam Malik, pada keduanya, imam di dalam periwayatan hadis dan imam terhadap apa yang dipraktikkan. Dan kitab beliau Muwatta Imam Malik itu dikenal oleh ulama sebagai kitab yang menggabungkan dua unsur, yang menggabungkan antara hadis dan fikih, hadis dan fikih, ya. Wallahu a'lam. Dengan demikian kita sudah paham apa itu hadis, apa itu sunnah. Di dalam perjalanan hadis, tentu kita mengetahui bahwasanya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumber hukum-hukum mereka pada zaman Nabi adalah Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an betul-betul diperhatikan sangat maksimal. Maka oleh karena itu Islam, Al-Quran terjaga dengan baik, dia hafal, ditulis, ya, ada yang ditulis di batu, ditulis di tulang-tulang, ya. Maka oleh karena itu para sahabat semuanya berusaha untuk mendapatkan Al-Quran. Mereka menyibukkan diri mereka untuk mengumpulkan Al-Quran, sehingga waktu-waktu mereka itu lebih terfokus kepada Al-Quran. Ya, dimana kita mengetahui bahwasanya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, terkadang memiliki sebab, kadang-kadang tidak. Dan pada zaman itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk menulis hadis. Kenapa Nabi melarang mereka untuk menulis hadis? Karena khawatir bercampur aduknya antara ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi. Karena pada zaman itu adalah zaman penulisan wahyu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taktubu anni wa man kataba anni ghaira al-Qur'an falyamhuhu." Jangan tulis dariku selain dari Al-Qur'an. Siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an, adalah dihapus. Karena kekhawatiran nanti akan bercampur antara ayat dengan hadis. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dalam penulisan hadis, namun sebagian para sahabat ditemukan mereka memiliki catatan-catatan hadis, kumpulan-kumpulan hadis, di mana mereka menulis di dalam catatannya itu apa yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti catatan Abdullah bin Amr bin As, ya. Dan begitu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dari Abdullah bin Amr bin As, kita lihat pembuktiannya dari Abu Hurairah, maksud saya. Maksud Abu Hurairah mengatakan, "Ma kana ahadun a'lamu bi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni illa Abdullah bin Amr." Abu Hurairah mengatakan, tak ada seorang pun yang lebih mengetahui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripadaku, kecuali Abdullah bin Amr. Faqad kana yaktubu wa la aktub. Beliau menulis sementara aku tidak menulis. Maka penulisan Abdullah bin Amr bin As menjadi perhatian dari para sahabat. Apalagi itu adalah masa dilarangnya untuk menulis. Maka mereka mengatakan, "Innaka taktubu an Rasulillah kullama yaqul." Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad yaghdabu fa yaqulu ma la yattakhidhu syar'an 'aman. Para sahabat mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Engkau menulis seluruh apa yang dikatakan oleh Nabi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang dia marah, sehingga dia mengucapkan sesuatu yang tidak bisa dijadikan secara unsur syariat secara umum. Lalu Abdullah bin Amr datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uktub anni fawalladhi nafsi biyadihi ma kharaja min fami illa al-haq." Tulislah dariku, kata Nabi, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi marah, kebenaran. "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia tidaklah menuturkan dari hawa nafsunya. Tiada lain yang diucapkannya kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kalau wahyu, berarti itu hak. Maka marahnya Nabi hak, ya, marahnya Nabi hak. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, tulis di mizat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali adalah kebenaran. Maka ini adalah merupakan izin kepada Abdullah bin Amr bin As untuk menulis, mencatat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu dilarang untuk menulisnya. Maka ini sebenarnya katanya ini adalah izin khusus untuk dia dari Nabi, khusus untuk dia. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin As dia mampu untuk menulis, cakap dalam menulis. Dia menulis bahasa Syriani, dia menulis bahasa Arab. Pada waktu yang selainnya dari beliau, dari para sahabat, banyak yang ummi, yang tidak tahu tulis baca. Tidak ada di antara mereka kecuali hanya satu atau dua orang. Tapi kalau dia menulis, yang bisa menulis ini tidak bisa menguasainya dengan baik. Ya. Tidak bisa mengijanya dengan baik. Ketika Abdullah bin Amr bin As dirasakan aman dari kelupaan, aman dari kekeliruan, maka izin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khusus untuk dia. Ya. Sebagaimana dikhususkan kepada sebagian yang lain dari para sahabat dengan sebab-sebab yang khusus. Ini adalah proses di awal, tidak ada penulisan kecuali hanya beberapa orang. Setelah wahyu, kebanyakan dari wahyu itu sudah turun, dan kebanyakan dari mereka telah menghafal Al-Quran, dan mulailah ya ada rasa aman bercampur baurnya antara hadis dengan Al-Quran, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qayyidu al-ilma bil kitabah. Nabi mengatakan tulislah ilmu itu dengan tulisan. Ya, antum datang sekarang ini menulis walaupun sedikit. Karena yang pertama ulama mengatakan al-ilmu sayyidun wa kitabatuhu qayyiduh. Ilmu itu adalah buruan, penulisannya itu adalah pengikatnya. Ya, sekarang kita sedang berburu nih. Berburu apa? Berburu ilmu. Kalau orang ke hutan dia berburu rusa. Kalau kita ke masjid berburu ilmu. Lalu kata ulama qayyid suyudaka bihaba ila thawathiqah. Ikatlah buruanmu itu dengan tali yang kuat. Ya. Kalau ilmunya tulis dengan tulisan yang baik, jangan tulisnya cepat-cepat, nanti sampai di rumah enggak tahu ini apa ya bacaannya. Rapikan dengan rapi yang baik. Saya pernah melihat ada dari ibu-ibu di Jakarta, tulisannya Masya Allah rapi, bikin tulisan tanggalnya berapa, kemudian seperti kita kuliah. Wa min al-hamaqati an tasida ghazalatan. Wa min al-hamaqati merupakan dari bentuk hampa, ya, pandi, bodoh. Antasida ghazalatan, engkau menangkap atau memburu rusa, sudah ditangkap ustaznya. Wa tutrukha bainal khalaiq taliqah. Setelah kita tangkap, kemudian dibiarkan di tengah-tengah manusia lepas. Ya, seperti orang pancing mania ini, itu hamakah itu. Ya. Habis waktunya dapat ikan gede terus lepas lagi, subhanallah. Ya. Ya bawa pulanglah, waktunya habis. Nah, kita sekarang ini berburu ilmu, tulis, buat catatan. Dari 10 yang kita dengar, enggak 2-3 yang bisa kita tulis. Walaupun ya, apa yang kita antum mencari kebutuhan ke sini? Tulislah apa yang Anda butuhkan. Kalau seandainya yang disampaikan itu semuanya butuh, ya tulis. Oh enggak, saya butuhnya itu. Alhamdulillah. Karena kalau tidak ada ditulis, ilmu itu enggak mau keluar dari masjid. Ya. Kenapa? Kalau keluar di masjid nanti coba tanya lagi. Tadi apa pelajaran? Waduh, saya lupa. Tapi kalau ada catatan, bisa dibawa pulang malahan ya. Bisa dibawa pulang catatannya. Baik. Nah, pada zaman akhir-akhir dari zaman ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ya menyuruh untuk menulis ilmu. Kemudian dari riwayat yang lain dari Rafi' bin Khadij, annahu qala qultu ya Rasulullah inna nasma'u minka asya' fa naktubha. Karena Rafi' bin Khadij dia mengatakan, wahai Rasulullah, kami mendengar darimu hal-hal lalu kami tulis. Kata Nabi, uktubu wala haraj. Tulislah dan tidak mengapa. Dan ini adalah dalil menunjukkan bahwa di akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan penulisannya. Jadi di awal Nabi melarang karena ada kekhawatiran fasenya masih fase awal-awal. Khawatir nanti antara wahyu dengan wahyu, yakni antara Al-Quran dengan yang lain bercampur. Ya. Lalu setelah ada rasa aman dari penyampuran, maka diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana sikap para sahabat terhadap sunnah, terhadap hadis, dalam penulisan hadis? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, yang menulis dari para sahabat tentang hadis-hadis Nabi sangat sedikit. Dan pada zaman Khulafa Ar-Rasyidun atau Khulafa Ar-Rasyidin juga belum terjadi perubahan yang signifikan. Dan sebagian dari Khulafa Ar-Rasyidin masih bersikap tegas dan keras. Ya. Dalam dilarangnya penulisan hadis. Seperti apa yang mereka pahami pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an, dia mengumpulkan hadis-hadis yang ditulis lalu dia bakar. Ya. Kenapa? Dalam rangka menjaga Al-Qur'an. Dalam rangka menjaga Al-Quran. Amir Muminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ingin menulis sunnah-sunnah. Maka dia kumpulkan para sahabat, ya, dan kebanyakan dari para sahabat menyuruh untuk penulisan hadis. Lalu Umar menunggu sama satu bulan, dia beristikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ragu dalam permasalahan ini. Kemudian pada satu hari Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keteguhan hati kepadanya, lalu dia mengatakan, inni kuntu qad zakartu lakum min fi kitabis sunan ma qad alimtum. Kata beliau, sesungguhnya aku telah mengingatkan kepada kalian, ya, di dalam penulisan sunnah apa yang telah kalian ketahui. Summa tadzakkart, lalu aku teringat. Fa inna unasun fa inna unasan min ahli alkitab qablakum qad katabu ma'a kitabillahi kutuba fa akabbu 'alayha wa taraku kitaballah. Sesungguhnya manusia dari ahli kitab sebelummu, mereka menulis bersama dengan kitab Allah, mereka tulis satu kitab. Mereka lebih konsentrasi, ya, fa akubbu 'alayha. Mereka lebih serius lagi ke kitab yang telah mereka tulis, dan mereka meninggalkan kitab Allah. Fa inni wallahi la ulabbisu kitab Allah bi syai'in abada. Demi Allah, aku tidak mau mengacaukan, ya, kitab Allah sama sekali, kitab Allah dengan sesuatu apapun juga. Fataraka kitab sunan, maka dia tinggalkan penulisan sunnah-sunnah atau hadis-hadis. Sampailah, ya, hatta annahu radhiyallahu anhu habasa thalatha min kibar sahabatil ikhtari min hadis. Sampai tegasnya Umar ini, ya, kerasnya Umar ini, dia tahan atau dia penjara 3 orang sahabat dari senior sahabat. Kenapa? Karena sering menyampaikan hadis. Ya. Itu Ibnu Mas'ud, Abu Darda dan Abu Dzar. Dan malah juga diriwayatkan Umar melarang Abu Hurairah menyampaikan hadis. Ya, larangannya itu apa? Karena untuk menjaga keaslian hadis itu dan menjaga keaslian Al-Quran supaya jangan bercampur baur. Kemudian ketika dia sudah meninggal dunia, maka muncullah para sahabat yang banyak menulis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perintahnya, ya, yaitu diantaranya ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma amatuk wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini ada secara umum. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Apa yang dilarang, tinggalkanlah. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa fa'addaha kama sami'a farubba muballighin awa min as-sami'. Farubba muballighin awa min sami'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah memberikan cahaya kepada seseorang, ya, cahaya di wajahnya, yang dia mendengar ucapanku lalu dia jaga, lalu dia hafalkan, menghafal hadis Nabi ini ada dua, yang dimakan dengan dabtu, dabtul kitabah wa dabtul sadr, itu menghafalnya, menjaganya dengan tulisan atau menjaganya dengan hafalan. Ada di antara ulama satu kali dengar dia langsung hafal. Lalu fawa'aha, sudah dia hafal, dia pahami. Dan itu tujuannya kita belajar. Dia pahami, kemudian diamalkan, kan gitu. Setelah itu apa lagi? Fa'addaha kama sami'a. Dia sampaikan kepada yang lain seperti apa yang dia dengar di awal. Farubba muballighin aw'a min sami'in. Boleh jadi yang menyampaikan hadis lebih paham dari orang yang mendengarnya. Ya. Ini merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk menyampaikan hadis kepada orang-orang generasi berikutnya. Maka para sahabat pun memenuhi panggilan dan memenuhi wasiat itu, sehingga mereka mengambil dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pegang teguh, kemudian mereka bersebaran di permukaan bumi sehingga mereka bawa. Ya, sehingga kita mengetahui ada madrasah-madrasah, madrasah Kufa, madrasah Basrah, madrasah Makkah, madrasah Syam, ya, Makkah, Madinah, Hijaz, di mana itu adalah pusat-pusat ilmu. Karena dahulunya ada para sahabat, ya, yang tinggal di sana dan dia menyebarkan ilmu. Dia menyebarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat, kalau kita lihat, mereka berbeda-beda di dalam penguasaan mereka terhadap hadis. Kita melihat para sahabat, ada yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, ada yang sedikit. Hal ini disebabkan oleh kondisi mereka. Ada disebabkan umur mereka yang tidak terlalu panjang setelah wafatnya Nabi, sehingga hadisnya tidak banyak dia riwayatkan. Atau karena dia sibuk dengan pemerintahan, ya, sehingga dia tidak banyak meriwayatkan hadis. Ada yang mereka banyak meriwayatkan hadis disebabkan dia selalu mulazamah Nabi, plus umurnya panjang setelah wafatnya Nabi. Maka sangat memungkinkan para tabi'in bertanya kepada beliau tentang hari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka muncullah beberapa orang, ada 7 para sahabat yang terkenal, orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, dan itu hadisnya pada umumnya lebih dari 1000. Ya. Yang pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan beliau adalah orang yang terbanyak meriwayatkan hadis Nabi. Hadis yang diriwayatkannya sejumlah 5374 hadis. Perawi yang meriwayatkan dari dia lebih dari 800 perawi. Berarti murid dia lebih dari 800 orang. Jadi hadis-hadis Nabi banyak kita temukan dari Abu Hurairah. Dan ini menyebabkan orang Syiah gerah. Sehingga usaha pertamanya adalah menta'an Abu Hurairah. Yani menta'an itu mencela, menjatuhkan martabatnya. Menjatuhkan kepercayaan orang-orang kepada Abu Hurairah. Dia katakan, kenapa dia banyak meriwayatkan hadis? Coba lihat Abu Bakar, Umar, dari dahulu dia masuk Islam. Hadisnya enggak banyak. Ini tahun ke-7 masuk Islam. Ya? Di waktu perang Khaybar. Tapi hadisnya banyak sekali. Maka ulama mencoba untuk mengkanter dari syubhat-syubhat itu. Di antaranya bahwasanya Abu Hurairah adalah orang termasuk ahli suffah. Dia adalah termasuk orang yang tinggal di masjid yang dibiayai oleh Rasulullah. Karena dia tidak punya keluarga. Maka selama 3 tahun beliau mulazamah dengan Rasulullah. Ini adalah salah satu penyebab. Penyebab yang kedua adalah umurnya yang panjang. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, dia meninggal dunia pada tahun 50-an, kalau tidak salah 57, saya lupa. Tapi 50-an Hijriah. Sama dengan Aisyah. Aisyah juga meninggal dunia pada tahun 50-an. Maka panjangnya umur ini adalah memberikan kesempatan untuk banyak meriwayatkan hadis. Yang ketiga, karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya hafalannya kuat. Pernah Abu Hurairah diuji pada suatu hari, dia diminta untuk membacakan hadis-hadis. Lalu dia bacakan, dan ada orang di balik dinding untuk menulisnya. 1 tahun berikutnya diminta lagi, dia meriwayatkan hadis, lalu dikonfirmasi dengan apa yang telah ditulis, sama semuanya. Dan ini adalah berkat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usaha orang-orang yang tidak senang dengan sunnah, terutama adalah orang-orang Syiah yang berusaha untuk mencela dan menjatuhkan Abu Hurairah, ini adalah upaya untuk menghancurkan sunnah. Karena kalau seandainya kepercayaan orang terhadap Abu Hurairah gugur, berarti hadis-hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah otomatis akan gugur. Oh, ini perbuatan Nabi, ini sabda Nabi. Abu Hurairah mengatakan bla bla bla bla. Ah, Abu Hurairah. Ah, gitu. Maka Al-Auza'i dia sangat-sangat tegas mengatakan, jika engkau melihat ada seorang mencela salah seorang dari sahabat Nabi, ketahui dia itu adalah zindiq. Karena Al-Quran itu benar, Nabi itu benar, agama itu benar. Yang menyampaikan agama dan Al-Quran dan seluruhnya kepada kita adalah para sahabat. Dan sebenarnya hakikatnya mereka pengen menjatuhkan saksi-saksi kita agar membatalkan agama kepada kita. Kalau seandainya di dalam pengadilan didatangkan saksi, kalau saksi itu dicela, maka apapun informasi yang diberikan oleh saksi tidak ada gunanya. Maka kayak tadi, kalau seandainya Abu Hurairah sudah jatuh di pandangan kaum muslimin, apapun yang yang kita riwayatkan hadis melalui Abu Hurairah, dia kata, ah itu Abu Hurairah, dia akan dimasalahkan, dia akan begini. Maka hilanglah 5374 hadis. Kalau kita lihat bacaan-bacaan sholat kita, pada umumnya adalah riwayat dari Abu Hurairah. Kalau gitu apa yang mau kita baca? Yang kedua adalah Abdullah bin Umar. Jumlah hadisnya adalah 2630. Yang ketiga adalah Anas bin Malik. Dalam meriwayatkan hadis 2286. Yang keempat Aisyah. Dia telah meriwayatkan hadis 2210. Yang kelima Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, 1660. Yang keenam Jabir bin Abdullah, dia meriwayatkan hadis 1540. Dan terakhir dari yang tujuh ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu ada Abu Sa'id Al-Khudri 1170. Disebutkan di antara sebab-sebab mereka banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, yang pertama karena lamanya dia bersahabat dengan Nabi. Seperti Abdullah bin Mas'ud, dari Mekah. Yang kedua sebabnya adalah karena mulazamah Nabi, selalu bersama Nabi. Di dalam melayani Nabi, dia selalu melayani Nabi. Seperti siapa? Anas bin Malik. Dia adalah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah pembantu Rasulullah Ummu Sulaim, dia iri melihat orang banyak memberikan kepada Nabi sementara dia tidak punya apa-apa kecuali Anas bin Malik, maka dia wakafkan anaknya untuk Rasulullah SAW, ya, sehingga dia melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun. Yang ketiga, karena disebabkan dia menguasai kondisi Nabi dan keadaan Nabi, ya, seluruh keadaannya dia kuasai, dia ketahui. Siapa itu? Aisyah. Makanya hadis-hadis tentang privasi di rumah tangga itu banyak hadisnya adalah dari Aisyah. Dari Aisyah siapa yang banyak meriwayatkan? Urwah bin Zubair, keponakan dia. Urwah bin Zubair itu adalah anaknya Asma binti Abi Bakar. Ya. Kemudian yang keempat, disebabkan oleh perhatian terhadap hadis. Ya, seperti Abdullah bin Umar, dan seperti Abu Hurairah. Walaupun umur mereka kecil atau masa mereka masih di belakangan seperti Abu Hurairah tadi, tapi karena inayahnya, perhatiannya kepada hadis itu sangat tinggi. Kemudian para sahabat yang lain, ya, ada yang sedikit meriwayatkan hadis, membatasi dirinya untuk menyampaikan hadis karena ada beberapa sebab. Yang pertama, karena dia takut dengan hadis yang mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqadu minan nar. Ini kehati-hatiannya. Siapa yang berbohong atas namaku, kata Nabi, maka hendaklah dia siapkan tempat duduk dalam api neraka. Nah, dalam neraka ini dia membatasi diri. Yang kedua, karena meriwayatkan hadis dari Nabi ini adalah berat. Kalau sudah umur mereka sudah tua, khawatir nanti akan ada kekeliruan dan kelupaan, maka mereka tidak mau meriwayatkan hadis. Baik. Dari mana kita bisa mengetahui jumlah hadis para sahabat? Ya. Bagaimana kita mengetahui hadis Abu Hurairah ini, hadis Abu Bakar, hadis Umar, dan seterusnya? Ulama di dalam penulisan hadis, mereka memiliki beberapa metode dalam penulisan hadis. Masing-masing metode ada bukunya. Di antaranya hadis buku musnad, kitab musnad. Kitab musnad ini metode dalam penulisan, dia mengumpulkan hadis-hadis para sahabat di masing-masing bawah nama mereka. Dia kelompokkan. Ini mengelompokkan hadis-hadis sesuai dengan nama sahabat yang dia adalah perawi pertama dari Nabi. Misalkan Musnad Abu Bakar, semua adalah hadis Abu Bakar dari Nabi. Dari situ kita bisa membaca, menghitung berapakah Abu Hurairah meriwayatkan hadis. Abu Bakar meriwayatkan hadis. Kemudian Umar, semua hadis Umar ada di bawah musnadnya. Begitu para sahabat semuanya. Jadi kitab musnad menyusun hadis-hadis, mengelompokkan hadis sesuai dengan nama sahabat perawi pertama. Ada lagi namanya hadis jami', kitab had jami'. Jami' ini adalah kitab yang mencakup universal ya, yaitu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis semua bab-bab hadis yang 8. Baik hadis tentang akidah, tentang hukum-hukum ahkam, tentang tafsir, tentang raqa'iq. Raqa'iq itu adalah manajemen qalbu, tentang hati. Tentang peperangan, hadis-hadis tentang perang, ghazawat. Tentang fitan wa asyaratu sa'ah, tentang fitnah-fitnah dan asyaratu sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Hadis-hadis tentang menaqib, keutamaan-keutamaan. Hadis-hadis tentang iman. Namun penyusunan kitabnya berdasarkan kitab dan bab, dan dia sudah terpola tematik per tema dia. Misalkan tentang hukum ahkam, mulai dari kitab taharah, kemudian kitab sholah, kemudian kitab zakah, kemudian kitab siam, kemudian kitab al-hajj, kemudian kitab jual beli, munakahat dan seterusnya. Ya. Disusun dia dalam bentuk-bentuk tematik. Kemudian setiap kitab itu juga ada bab-bab sesuai dengan tematiknya. Ya, tema-tema yang ada. Kemudian ada lagi namanya kitab sunan. Kitab sunan ini adalah kitab yang disusun sesuai dengan bab-bab fikih. Ya, bab-bab fikih. Jadi kalau seandainya antum mau membahas tentang keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar, jangan cari di dalam kitab Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, enggak dapat. Tapi kalau membahas tentang taharah dan yang lainnya, dapat di Jami' Bukhari, Muslim, dapat juga di dalam kitab-kitab sunan. Ya. Ada lagi namanya kitab Mu'jam. nama kitabnya nih, bahwa penyusunan kitabnya, pengelompokannya sesuai dengan nama guru dari pengarang. Berarti awal sanad. Ya, kalau kebalikan dari sunan, kebalikan dari musnad. Musnad itu berdasarkan perawi pertama dari Nabi. Kalau mu'jam adalah berdasarkan sanad pertama yang diambil dari oleh pengarang buku. Siapa gurunya? Gurunya Qutaibah bin Sa'id misalkan. Maka semua gurunya ini, semua hadis yang dia riwayatkan oleh gurunya ini itu dalam satu pola, dalam satu kelompok dan begitu. Ada namanya mustakhraj, ada namanya mustadrak dan yang lainnya. Ulama memiliki pola khusus yang dinamakan dengan buku-buku tadi, dan masing-masingnya juga punya syarat-syarat tertentu. Ini adalah cara penulisan hadis untuk memudahkan kita untuk merujuk kepada kitab-kitab. Kemudian di dalam periwayatan hadis, para sahabat dan orang-orang setelahnya, mereka melakukan perjalanan yang panjang, yang jauh, demi mencari sebuah hadis. Perjalanan yang seperti ini adalah satu hal yang sudah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat dahulunya, mulai dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian mereka mendengar adanya risalah baru, ajaran baru yang datang, maka mereka datang mencarinya. Seperti ya, kisah Abu Dzar Al-Ghifari, dia mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Ya, sampai dia di Masjidil Haram itu selama satu bulan dia makannya, konsumsinya hanya air zam-zam, sehingga badannya menjadi gemuk. Karena air zam-zam ini adalah makanan yang mengenyangkan, obat yang menyembuhkan. Akhirnya ketemu dengan Nabi. Berarti dia datang dari kampungnya Ghifari, datang ke Mekah untuk menuntut ilmu. Ya, dapatkan dengar risalah dia. Begitu juga dengan para sahabat-sahabat yang lain, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mau mendengar Al-Qur'an, untuk mempelajari Al-Qur'an, mempelajari agama. Ya. Dan ini adalah suatu hal yang biasa. Sampai setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, para sahabat pun mereka pergi melakukan perjalanan demi sebuah hadis, karena ingin memastikan apa yang dia dengar ini ada enggak yang lain juga mendengar yang sama, untuk memastikan. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari, di mana dia melakukan perjalanan satu bulan menemui Abdullah bin Unais, karena dalam gara-gara satu hadis saja. Ya, dari Madinah dia berangkat menuju Syam untuk mendapatkan hadis itu. Beliau menceritakan, balagani an rajulin hadithun sami'ahu min Rasulillah fashtaraitu ba'iran. Kata Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dia mengatakan, aku mendengar sampai kepadaku dari seseorang sebuah hadis yang dia dengar dari Nabi SAW. Lalu aku belilah unta, ya, kendaraan. Thumma syadattu rahli fasirtu ilahi syahra. Aku siapkan perjalanan, bekal perjalanan, lalu aku berjalan menujunya satu bulan. Subhanallah, ya, rehlah di dalam mencari ilmu. Hatta qadimtu syam, sampai aku datang ke Syam. Faizan Abdullah bin Unais, tahu-taunya itu adalah Abdullah bin Unais. Ya, faida Abdullah bin Unais, faqultu lil bawwab. Lalu aku katakan kepada orang yang menjaga, qul lahu Jabir al-bab. Katakan kepada dia, Jabir ada di pintu. Faqala Ibnu Abdullah, dia katakan, putranya Abdullah. Qultu na'am, aku mengatakan iya. Fakharaja fa'tanaqani faqultu hadithun balagani ank annaka sami'tahu min rasulillah fakhashitu an amuta qabla an asma'ah. Lalu dia keluar, lalu dia merangkulku, ya, berpelukan. Lalu aku mengatakan kepadanya, sebuah hadis sampai kepadaku darimu bahwasanya engkau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku khawatir aku meninggal dunia sebelum mendengarnya. Maka dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yuhsyuru Allahu an-nasa yaumal qiyamati 'uratan, dan seterusnya. Allah mengumpulkan manusia nanti pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, dan seterusnya, ya. Lalu setelah dia mendengar hadis, dia pulang. Ini dia ingin mendapatkan hadis langsung dia dengar dari orang yang mendengar Rasulullah. Begitu juga yang dilakukan Abu Ayyub Al-Ansari. Dia pergi mencari satu hadis atau ingin mendapatkan satu hadis. Dia berangkat dari Hijaz, yakni dari Madinah, menuju Mesir. Ya, lebih jauh lagi. Dia mencarinya agar dia sampai kepada Uqbah bin Amir, disebabkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir di dalam menutup aibnya orang mukmin. Hadis tentang menutup aib. Dia pengen hanya untuk lita'akkudihi fi sihhati ma yahfadhuhu an min Rasulillah, karena pengen memastikan kebenaran yang dia dengar dari Rasulullah. Dia sudah dapat, tapi dia pengen memastikan. Ya, diriwayatkan oleh Atha' bin Abi Rabah, qal kharaja Abu Ayyub Al-Ansari ila Uqbah bin Amir. Abu Ayyub Al-Ansari pergi ke Abu Uqbah bin Amir, yas'aluhu an hadithin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin bertanya tentang sebuah hadis yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yabqa ahadun sami'ahu min Rasulillah ghairuhu wa ghairu Uqbah. Tak ada seorang pun yang masih tersisa yang mendengar dari Rasulullah kecuali dia dan Uqbah bin Amir. Lantas fa kharaja ilaihi fa'anaqahu falamma qadima ila manzil Maslamah bin Makhlat Al-Ansari wa huwa amir Misr, fa'akhbarahu fa'ajjalahu alaihi fa'ajjala alaihi fakharaja ilaihi fa'anaqahu. Ketika dia sampai ke Mesir, dia sampai ke rumahnya Maslamah bin Makhlat Al-Ansari. Dia adalah amir, gubernur Mesir. Lalu dia bergegas ya. Kemudian keluarlah Maslamah bin Makhlad wal Ansari, kemudian dia berpelukan, lalu dia mengatakan tsumma qala lahu ma jaa bika ya Aba Ayyub, apa yang menjadikan kamu datang ke sini? Faqala hadithun sami'tuhu min Rasulillah lam yabqa ahadun sami'ahu min Rasulillah ghairi wa ghairu Uqbah. Yang menyebabkan dia keluar adalah sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tak ada seorang pun yang mendengar, yang tersisa yang mendengar dari Rasulullah selainku, dan ya selain dari Uqbah bin Amir. Tidak ada seorang kecuali, hanya dua orang ini aja. Fab'ath man yadulluni 'ala manzilihi, utus orang yang akan menunjukkanku jalan ke rumah Uqbah bin Amir. Qala fab'atha ma'ahu man yadulluhu 'ala manzili Uqbah, lalu diutuslah orang yang menunjukkan dia ke jalan ke rumahnya Uqbah. Fa akhbara Uqbah, lalu dia memberitahukan Uqbah. Fa ajjala fa kharaja ilaihi fa anaqahu, lalu dia keluar, ya bergegas dia keluar, kemudian dia berpelukan. Faqala ma ja'a bika ya Aba Ayyub, apa yang menyebabkanmu datang wahai Abu Ayyub? Qala haditsun sami'tu min Rasulillah lam yabqa ahadun sami'ahu min Rasulillah ghairi wa ghairuk fi sitril mu'min. Hadis yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tak ada orang yang masih tersisa yang pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku dan selainmu, tentang sitir atau menutup orang mukmin. Qala Uqbah, lalu Uqbah mengatakan na'am, ya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man satara mu'minan fid dunya ala khizyihi satarallahu yaumal qiyamah, siapa yang menutup orang mukmin di dunia atas dosa-dosanya, maka Allah akan menutupnya pada hari kiamat. Ya, hati-hati ini orang-orang yang mungkin boleh jadi dia curhat kepada kita, menyampaikan apa yang pernah dia lakukan dari dosa-dosa yang dia kerjakan. Al-Jalis Aminun, teman duduk itu adalah orang yang terpercaya. Kawan kita tidak akan curhat kepada kita kecuali dia percaya dengan kita bahwa kita akan menutup aibnya. Maka harus kita menutup aib orang yang punya aib, orang punya dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib kita yang banyak dosa yang banyak nanti pada hari kiamat. Faqala lahu Abu Ayyub, lalu Abu Ayyub mengatakan sadaqta, engkau benar. Ya. Suman sarafa Abu Ayyub ila rahilatihi farakibaha raji' ila Madinah. Kemudian dia dengar, iya, benar, anda benar. Ya, lalu setelah itu dia kembali ke kendaraannya, dia pergi dan pulang. Enggak minum dulu, enggak apa dulu, ya. Karena memang itu tujuan dia. Ya. Fama adrakathu ja'iza Maslamah bin Makhlad illa bi'ashir musaf. Yani intinya adalah summa sarafa, kemudian dia Abu Ayyub pergi kembali, dan kita lihat bagaimana semangat dari para sahabat adalah menuntut ilmu. Ya. Satu bulan dia melaksanakan perjalanan, waktunya habis, keuangannya habis. Bukannya dia tidak tahu hadis itu. Dia tahu, tapi dia ingin memastikan. Ya. Dan ini adalah semangat para sahabat dalam menjaga ilmu dan dalam menuntut ilmu. Ya, para sahabat bersemangat di dalam menuntut ilmu dan menuntut hadis. Mereka melaksanakan perjalanan karena gara-gara itu. Abdullah bin Mas'ud, dia pernah mengatakan, "Law a'lamu ahadan a'lamu bi kitabillahi ta'ala minni tablughuhu al-ibil la ataituhu." Kalau seandainya aku mengetahui ada seseorang yang lebih mengetahui tentang Al-Quran daripadaku, ya, dan bisa didatangi oleh unta, pasti aku mendatanginya. Begitu semangatnya, ya, dalam menuntut ilmu. Begitu juga dengan Sa'id bin Musayyab radhiyallahu ta'ala an. Dia mengatakan, "Inni kuntu la usafir masiratal ayyami wa layali fil haditsil wahid." Ya, Sa'id bin Musayyab, dia mengatakan bahwa aku melakukan suatu perjalanan, ya, perjalanan hari-hari dan malam-malam, ya, yang banyak, hanya lantaran untuk mencari sebuah hadis. Al-Khatib Baghdadi, dia menuliskan sebuah kitab, yaitu Ar-Rihla fi Talab al-Hadis al-Wahid, yaitu perjalanan untuk mencari satu hadis. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan yang panjang dalam menuntut ilmu, ya, dia sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah." Siapa meniti sebuah jalan di dalamnya dia menuntut sebuah ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan ilmu itu sebuah jalan ke surga, karena surga diraih dengan ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita pindah ke pembahasan sedikit tentang biografi dari Imam Muslim, di mana Imam Muslim beliau namanya adalah Muslim bin Hajjaj bin Muslim, diberi gelar oleh ulama Imamul Kabir, Al-Hafidhul Mujawwad, Al-Hujjatul Sadiq, ya, imam besar. Ini betul-betul imam besar nih, ya, tidak yang dibesarkan, tapi ini imam besar. Al-Hafidh Mujawwad, dia adalah orang betul-betul hafiz, hafal, mujawwad, betul-betul berkualitas. Al-Hujjatul Sadiq, dia adalah hujjah yang jujur. Abul Hussein Muslim bin Hajjad bin Muslim bin Ward bin Kaushad Al-Qushairi, kemudian An-Nisaburi, dia adalah salah seorang dari imam-imam hadis. Derajatnya dalam hadis thiqatun hafidh, ya, thiqah hafidh, dia adalah imam di dalam musannif, atau imam musannif, dia imam yang menulis banyak tulisannya. Alimun bifiqh, dia berilmu, ya, pakar dalam fikih, dan dia adalah dari negeri Khurasan. Negeri Khurasan itu arah-arah, ya, Iran, dan arahnya, ya, dari Iran nih sekarang nih. Itu adalah negerinya. Ya. Nisabur itu yang disebut, dinisbatkan dia kepadanya adalah salah satu negeri atau kota di Khurasan. Beliau dilahirkan di Nisabur pada tahun 204. Ibnu Katsir dia mengatakan, tahun kelahirannya adalah pada tahun di mana Imam Syafi'i meninggal dunia, yaitu pada tahun 204. Jadi Imam Syafi'i meninggal dunia pada tahun itu, Imam Muslim lahir. Imam Syafi'i ini meninggal dunia pada umur 54 tahun. Kapan dia lahir? Hah? Dia lahir pada tahun 150 Hijriah. Pada tahun itu Abu Hanifah meninggal dunia. Disebutkan di dalam buku ini bahwa Imam Muslim bin Hajjaj, dia tumbuh besar ya dalam keadaan kaya dan dermawan. Berita-berita yang memberitahukan tentangnya sebagaimana dijelaskan oleh Adz-Dzahabi dalam Siyar dalam kitabnya, bahwasanya Imam Muslim bin Hajjaj ini sahibut tijarah, dia adalah seorang pedagang ya. Wa kana muhsinan Naisabur, dia adalah dermawannya orang Naisabur. Dia memiliki walahu amlak wa thawrah, dia memiliki harta benda pemilikan dan kekayaan yang banyak. Di dalam dia menuntut ilmu, dia menuntut ilmu dengan ulama-ulama yang ada di sekitarnya pada awalnya. Awal dia mendengar atau mempelajari hadis pada tahun 18, ya ini 218. Dia mendengar dari Yahya bin Yahya At-Tamimi. Kemudian dia pergi haji pada tahun 20. Dia masih muda belia. Ya, sampai disebutkan di sini wahwa amrad. Amrad ini orang belum punya jenggot. Maka di Mekah dia mendengar dari Qa'nabi dan dia adalah gurunya yang tertua. Kemudian dia pergi ke Kufah, dia dengar di sana dari ulamanya Ahmad bin Yunus. Kemudian setelah itu dia pulang ke kampungnya. Dan setelah itu, setelah 30 tahun ya, baru dia pergi kembali mencari ilmu. Beliau belajar dari ulama-ulama yang terkenal. Dan beliau pergi menuntut ilmu ke tempat-tempat ulama yang tersohor. Di Khurasan beliau belajar dari Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawai. Di negeri Rai beliau belajar dari Muhammad bin Mahran. Di Irak beliau belajar dari Ahmad bin Hanbal. Di Hijaz beliau belajar dari Sa'id bin Mansur dan yang lainnya. Dia sering berulang pergi mendatangi Baghdad. Dan beliau meriwayatkan hadis dari ulama-ulama di Baghdad. Tahun terakhir dia pergi ke Baghdad itu adalah pada tahun 259. Sementara beliau meninggal dunia pada tahun 2261. Subhanallah, ulama di antara karya mereka adalah menulis atau mencatat siapa-siapa yang masuk ke dalam satu negeri, sehingga Khatib Al-Baghdadi dia menulis, ada kitabnya Tarikh Baghdad, History Baghdad, Sejarah Baghdad, siapa yang masuk ke Baghdad, siapa yang keluar, tahun kapan dia masuk, tahun kapan dia keluar, itu ditulis semuanya, ya. Dan itu sangat bermanfaat, apalagi dalam ilmu periwayatan hadis. Sebab dengan ilmu ini tahu si fulan ini ketemu dengan si fulan atau tidak. Dia datang ke Hijaz, ke Baghdad misalkan, kapan? Karena tercatat tahun berapa ulama ini datang, tahun berapa ulama itu keluar. Kalau seandainya dia datang pada tahun dia sudah keluar, ya, gurunya, muridnya datang setelah gurunya keluar misalkan, ya, maka berarti dia tidak ketemu. Imam Muslim juga belajar dengan Imam Al-Bukhari. Ketika dia sudah pulang, ya, hubungannya dengan Imam Bukhari, ketika Imam Bukhari mendatangi Nisabur, di mana Abu Hatim dan Abu Zur'ah mendatangi Imam Bukhari, belajar dengan Imam Bukhari, mereka sebaya. Pada saat itu Imam Muslim belum mendengarnya. Kemudian ketika Imam Muslim sudah mendengarnya, maka Imam Muslim selalu mendatangi Imam Bukhari dan belajar dengannya. Sehingga khatib dia mengatakan, innama qafa muslimun tariq al-Bukhari wa nazara fi ilmihi wa hadha hadwahu. Imam Muslim mengikuti metode Imam Bukhari dan dia melihat dalam ilmunya dan dia ikuti seperti ilmunya Imam Bukhari. Maka Daruqutni mengatakan, laula al-Bukhari ma raha muslimun walaja. Kalaulah tidak karena gara-gara Bukhari, maka Muslim itu enggak pernah dia pergi, enggak pernah dia datang. Seorang ulama menceritakan bahwa Ahmad bin Hamadun dia mengatakan, ra'aitu musliman ibn al-Hajjaj ja'ila al-Bukhari faqabbala baina 'ainaihi. Aku melihat Imam Muslim bin Hajjaj mendatangi Imam Bukhari, lalu beliau mencium di hadi antara matanya, yakni di jidatnya, dicium oleh Imam Muslim, ya, Imam Bukhari tadi. Faqal, lalu dia mengatakan, da'ni uqabbilu rijlaika ya ustadil ustadin. Dia bilang, biarkan aku mencium kakimu, wahai ustadnya para ustad. Ya. Wa ya sayyidul muhaddithin, wahai penghulu ahli hadis, wa tabibul hadis fi ilalihi. Dokter hadis di dalam ilalnya, dalam penyakitnya. Thumma sa'alahu min hadithi kafarat majlis fadhakara lahu illatahu falamma faragha qala Muslim. Kemudian Imam Muslim meminta kepada Imam Bukhari tentang hadis kafarat majlis, lalu dia sebutkan ilal-ilal atau cacat-cacat yang ada di dalamnya atau komentar di dalamnya. Ketika dia selesai menyampaikan komentarnya, ya, lalu Imam Muslim mengatakan, la yaghdabuka illa hasidun wa ushidu allaysa fid dunya mithlak. Kata Imam Muslim, tidak ada yang benci kepadamu kecuali orang hasad, dan aku bersaksi tidak ada di permukaan bumi ini yang setara denganmu. Ya, ini adalah perkataan orang yang berilmu terhadap orang berilmu. Ya. Imam Bukhari, tidak ada yang hasad kepadanya atau benci kepadanya kecuali orang yang hasad. Apakah Daruqutni yang mengkritisi Abu Bakar, mengkritisi Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam hadis yang dikeluarkan yang merupakan hasad? Tidak. Namun berbeda dengan orang-orang yang sekarang, pada zaman sekarang, yang mengkritisi Imam Bukhari. Ya, riset-riset yang terkadang mereka ingin mengembos dan mengkritisi Imam Bukhari dalam rangka apa? Tidak seperti apa yang telah dilakukan oleh para ulama sebelumnya, tapi dalam rangka bagaimana menggoyahkan kedudukan hadis Imam Bukhari. Kenapa Imam Bukhari? Imam Bukhari itu jibal, jabal, bukit atau gunung yang besar. Kalau gunung yang besar bisa diratakan, maka bukit-bukit kecil gampang dihabiskan. Yani kalau Imam Bukhari itu sudah jatuh di pandangan kaum muslimin kedudukan hadisnya, karena banyaknya orang-orang yang mendakwakan dia adalah ilmiah untuk mengkritisinya, maka hadis-hadis ulama di bawah dari Imam Bukhari maka akan lebih mudah, ya, dia jatuhkan. Maka tujuan mengkritisi itu bukanlah karena Allah Subhanahu wa taala dan bukanlah karena memperjuangkan hadis Nabi, akan tetapi tujuannya adalah untuk menjatuhkan kedudukan sunnah di dalam kehidupan kaum muslimin. Dan ini adalah upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Dan sayang terkadang ketika sebagian dari generasi Islam menuntut ilmu kepada musuh-musuh Islam, kepada orang orientalis, orang Yahudi, mempelajari agama Islam dengan orang yang bukan dari Muslim, maka tentu yang akan dimasukkan ke dalamnya adalah racun-racun yang berbahaya dengan dalih adalah ilmiah dan yang lainnya yang bersifat yang mengelabui dari sebagian kaum muslimin, sehingga ya mulailah menipis ya pegangan mereka terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan Imam Muslim di pandangan dari ulama, bahwasanya ulama sepakat akan keagungan Imam Muslim, akan keimamannya, tingginya kedudukannya, serta hebatnya dia di dalam menulis hadis. Abu Quraisy, dia mengatakan, kan sami'tu Muhammad bin Bashar yaqul huffadhud dunya arba'. Dia mengatakan orang yang betul-betul menghafal hadis dunia ini adalah pada empat tokoh: Abu Zur'ah Berrai, wa Muslim bin Nisabur, wa Abdullah Ad-Darimi bi Samarqand, wa Muharqand, dan Muhammad bin Ismail di Bukhari. Abu Zur'ah di Rai, yaitu Abu Zur'ah Razi, kemudian Muslim di Nisabur, kemudian Abdullah Ad-Darimi, yaitu Muhammad bin Ismail di Bukhari. Subhanallah, kalau kita lihat ini semuanya adalah di negeri, ya bukan negeri Arab nih. Ya, bukan di Jazirah Arab, tapi adalah di negeri-negeri dekat Iran, Afghanistan, Bukhara, ya kalau sekarang Uzbekistan, yang dinamakan dahulunya adalah negeri di belakang sungai, ya, Mawara An-Nahr. Kemudian pujian ulama terhadap ilmu yang dia miliki, ya, maka buku yang pertama yang tulis khusus untuk hadis-hadis sahih adalah sahih Imam Bukhari. Kemudian setelah itu adalah hadis atau kitab yang ditulis oleh Imam Muslim. Dan ulama, malah umat, telah sepakat untuk menerima hadis-hadis yang ada di dalam kedua kitab itu secara umum. Sepakat ulama, sepakat umat menerimanya. Malahan kita melihat pembagian ulama terhadap hadis sahih itu ada 7 tingkatan. Hadis sahih ada 7 tingkatan. Tingkat yang tertinggi adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang disepakati oleh mereka berdua. Yang kedua adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, yakni hanya Imam Bukhari saja meriwayatkan. Yang ketiga adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yang keempat, hadis yang dikeluarkan, hadis yang berdasarkan syarat Bukhari Muslim. Hadis yang kriterianya sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Syarat, ya. Yani di antara makna dari syarat ini adalah kriteria perawi-perawinya adalah kriteria orang-orang yang diriwayatkan dari Bukhari Muslim. Yang kelima adalah syaratnya Bukhari. Yang keenam, hadis yang kriterianya syarat Imam Muslim. Yang terakhir, yang ketujuh, hadis yang memenuhi syarat sahih yang tidak seperti di atas. Apakah syarat hadis sahih? Syarat hadis sahih adalah hadis yang memenuhi syarat berikut. Yang pertama, menyambung sanadnya dari awal sampai akhir. tidak terputus. Yang kedua, perawinya adalah adil. Adil ini maksudnya adalah agamanya baik, soleh agamanya gitu. Yang ketiga, tamat dhabt, sempurna kedhabitannya. Sempurna kedhabitannya. Dhabit itu adalah penjagaan keaslian hadis. Penjagaan keaslian hadis. Dia terbagi dua sebagaimana kita sebutkan tadi, dhabtus sadr wa dhabtul kitabah. Yang pertama dengan hafalan, yang kedua dengan penulisan. Syarat yang keempat, hadisnya tidak syadz. Mana yang sederhana, hadisnya tidak menyelisihi hadis orang banyak. Itu mana yang sederhana? Hadisnya tidak menyelisihi hadis orang banyak. Yang kelima, hadisnya tidak memiliki cacat yang berat. Cacat yang berat istilahnya adalah penyakit. Penyakit ini sebagaimana kita, apabila kita mungkin boleh jadi tubuh kita kelihatannya sehat, tapi ketika dibawa darah memiliki sejarah atau kisah sebelum dia meninggal dunia. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdullah An-Naisaburi, dia mengatakan, aku mendengar Abdullah bin Muhammad bin Ya'qub mengatakan, aku mendengar Ahmad bin Salamah menceritakan bahwasanya Abu Husain Muslim bin Hajjaj membuat sebuah majlis untuk mudzakarah. Membuat majlis untuk mudzakarah, saling mengingat, yakni pembelajaran. Wa dzukira lahu haditsun lam ya'rifu. Lalu disebutkan kepadanya sebuah hadis yang dia belum tahu. Jadi ya saling-saling belajarlah ya. Dia buat majlisnya, lalu disebutkan hadis, dia tidak tahu hadis itu. Fansarafa ila manzilihi wa auqada siraj. Lalu dia pulang ke rumahnya, lantas dia hidupkan lampu. Wa qala liman fid dar, dia katakan kepada orang yang ada di rumahnya, la yadkhulanna ahadukum minkum hadzal bait. Jadi ad-dar bagi orang Arab, dar itu adalah rumah pekarangan yang ada dindingnya tinggi, di dalamnya ada beberapa rumah. Ya, ada beberapa rumah. Jadi rumah itu lebih khusus lagi gitu. Jadi dia mengatakan kepada orang yang ada di lingkungan dia, tak ada seorang pun yang masuk ke rumah saya. Dia masuk. Ya. Faqila lahu uhdiyat lana sillatun fiha tamr. Lalu dikatakan kepadanya, kita dikasih hadiah satu keranjang dari kurma. Lalu dia mengatakan faqala qaddimuha ilayya. Lalu berikanlah kepada saya. Faqaddamuha ilaihi. Lalu diberikanlah kepada dia korma yang satu keranjang tadi. Fakana yatulbul hadis. Dia mulai mencari hadis. Hadis yang dia tidak tahu tadi dia mau cari di rumah dengan dari bukunya. Dia pelajari. Wa ya'khudhu tamra yabduguha. Dia ambil satu korma dia makan. Ya, sambil dia cari dia makan juga, sambil cari dia makan. Fa asbaha wa qad fana at-tamr wajada al-hadis. Sampai pagi hari, berarti malamnya tidak tidur. Sampai pagi hari, korma yang satu keranjang tadi habis, dia dapatkan hadis. Ya, dia sudah temukan hadis pada pagi hari. Faqala Muhammad bin Abdullah, zadani thiqah min ashabina annahu minha mat. Ya, ditambahkan pada orang yang bisa dipercaya dari sahabat-sahabat kami, kata Muhammad bin Abdullah, gara-gara itulah dia wafat. Ya, dia meninggal dunia. Fahasalallahu bisabab dzalik thiqlun wa marad fi dzalika, disebabkan kumsusia tadi, ya, maka menyebabkan itu dia datang penyakit kepada dia. Hatta kanat wafatuhu fi ashi yawm al-ahad, maka dia meninggal dunia pada hari Ahad dan dikuburkan pada hari Senin pada tahun 261 di Nesabur. Umurnya adalah 57 tahun. Kalau kita lihat, kalau itu adalah sebab dari meninggalnya, mungkin boleh jadi, wallahu a'lam, ya, dia menuntut ilmu tadi, mencari hadis, asik dia mencari hadis itu, ya, tidak terasa dia tidak istirahat, tapi penasaran dia untuk mencari hadis. Akhirnya dia ketemu hadis, ya, akan tapi ya, dia sudah mengkonsumsi kurma, ya, wallahu a'lam apa penyakitnya disebabkan itu. Namun kematian itu satu, namun sebabnya adalah bermacam-macam. Ya, walhasil beliau dalam umur 57 tahun meninggal dunia pada tahun 261. Sementara Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meninggal dunia pada tahun 256. Beda antara dia dengan gurunya, ya, adalah 5 tahun. Ya, wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan nanti tanya jawab. Tanya jawab adalah dengan mengirim WA ke nomor 0859 7272 7277. Untuk sementara ini ada pengumuman yang akan disampaikan oleh pengurus masjid. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ahad rahimani wa rahimakumullah. Ada sedikit pengumuman untuk kegiatan kita di Masjid Al-Hakim ini. Insyaallah ini kajian Ahad pertama setelah sekian lama kita vakumkan, terutama setelah selama pandemi COVID-19, dan hari ini kita alhamdulillah bisa memulai kembali kajian Ahad dengan mengulang membuka kitab baru Syarah Muqaddimah Sahih Muslim, yang alhamdulillah hari ini kita lihat cukup banyak yang hadir. Demikian yang kita harapkan untuk kedepannya, mudah-mudahan kita bisa kembali menghidupkan kajian Ahad ini. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini. Allahumma fa'anna hadzal bala', Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal jazam min sayyi'il asqam. Kita selalu berlindung pada Allah, namun kita tetap tidak meninggalkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para asatiz, terutama di Masjid Al-Hakim ini. Kemudian yang perlu kita sampaikan adalah dalam beberapa saat ini, beberapa pekan sebelumnya, kita sudah memulai memperbaiki segala halnya, terutama fisik di Masjid Al-Hakim ini. Ada beberapa perbaikan yang kita lakukan. Yang sudah kita laksanakan yaitu perbaikan sitar masjid, yang untuk menambah keamanan kita mengganti kaca dengan akrilik. Alhamdulillah pelaksanaan sudah selesai. Kemudian kita memberikan sunblast untuk kaca ruang akhwat, baik yang di lantai bawah, di samping, dan juga lantai atas. InsyaAllah akan lebih disempurnakan yang untuk lantai atas. Kemudian kita insyaAllah akan menambah, kita sudah menambah perbaikan jendela aluminium lantai 2 sebelah kanan. Alhamdulillah kita sudah selesai. Kemudian insyaAllah kita akan menambah dinding pembatas aluminium lantai 2 demi keamanan anak-anak kita nanti. Kemudian untuk menambah kenyamanan i'tikaf insyaAllah pada bulan Ramadan nanti, yaitu di lantai 2 juga, bagian depan. Kemudian kita juga menambah sekarang yang sudah bapak-bapak ibu-ibu lihat, penambahan penyempurnaan panel sheet ACP, yaitu untuk bagian atas masjid, kemudian bagian pintu keluar masjid, sekarang dalam proses pengerjaan. Kemudian insyaAllah dalam waktu dekat kita akan melakukan, akan membuat pendataran di bagian depan area parkir supaya lebih landai, supaya lebih nyaman untuk dimasuki kendaraan ke area parkir. Nah ini insyaAllah dalam waktu dekat akan kita laksanakan. Kemudian memperbaiki sumur masjid, yang semoga nantinya di bulan Ramadan kita tidak kekurangan air, bisa lancar air untuk para jamaah. Kemudian menambah yang kesembilan, yaitu memperbaiki lemari pustaka, yakni yang di bagian depan ikhwan, kemudian yang di bagian belakang akhwat, yang juga sekalian sebagai lemari untuk mukenah. Yang lainnya dan lain-lain, maintenance kerusakan inventaris masjid yang kecil-kecil. Dan atas semua rencana-rencana perbaikan ini, kita juga mengundang kepada seluruh kaum muslimin, terutama jamaah Masjid Al-Hakim, untuk ikut berkontribusi, berwakaf, berinfak pada masjid kita ini. Semoga selalu menjadi corong dakwah sunnah, terutama di Kota Padang, yang insyaallah kita di sini selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan. Semoga untuk kedepannya makin kita ramaikan, yang mana kegiatan-kegiatan yang tetap rutin kita laksanakan, yakninya kajian subuh selalu setiap hari Senin sampai hari Jumat, hari Senin sampai hari Kamis kajian subuh. Kemudian kajian maghrib, insyaallah setiap harinya setiap maghrib, hanya libur satu hari saja. Dan ini bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain untuk kembali kita hidup, untuk menambah ilmu kita yang menjadi bekal untuk memperberat kelak. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk dalam tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum, afwan, izin bertanya Ustaz, bagaimana tentang kitab Fadailul A'mal? Dan benarkah istiqamah yang sesungguhnya adalah istiqamah sebab istiqamatu al-khairun min alfi karamah? Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamat. Dan bolehkah kita membaca surat Al-Quran, misalnya surat Al-Kautsar atau Ikhlas atau yang terkait dengan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Serta saya membuat jadwal dari hari Isnin hingga hari Ahad untuk menjadi amal kita secara terus menerus, karena saya mencatat ilmu agama yang saya dapatkan itu dari YouTube dan habaib dan ulama-ulama yang terpercaya, misalnya selawat 1000 kali dan sebagaimana dan sebagaimananya. Wallahu ta'ala alam. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama yang perlu kita ketahui bahwa syarat diterimanya amalan itu ada dua. Apapun amalan yang kita lakukan, yang pertama amalan kita itu yang kita tuju hanya Allah. Itulah namanya mengikhlaskan amalan murni hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka mengibadati Allah dengan memurnikan agama itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari syirik, condong kepada tauhid. Maka tidak boleh kita campurkan dengan tujuan yang lain. Man amila amalan asyraka ma'ahi fihi ghairi taraktu wa syirkah, kata hadis qudsi. Siapa membuat satu amalan, mengamalkan sebuah amalan yang dia mempersekutukan aku di dalamnya dengan yang lain, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Harus sesuai dengan kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dasar dari agama ini, maka amal tolak. Maka dalam hal ini kita harus, apakah yang akan kita amalkan ini betul-betul ada dalilnya, kuatkah dalilnya? Tadi yang kita sudah pelajari bahwa sahih enggak? Dan inilah insyaallah taala akan kita pelajari setiap hari Ahad dari sahih dari muqaddimah Imam Muslim ini, tentang bagaimana kita mengambil bolehkah kita menjadikan hadis dhaif sebagai dasar dalam fadailul a'mal. makruh haram. Yang mustahab inilah yang dikatakan dengan fadailul a'mal, anjuran. Keutamaan-keutamaan sehingga dia termotivasi, harus ada dalilnya yang kuat. Syarat yang ketiga, yang kedua, harus ada dalil yang sahih dalam menunjukkan hukum asal dari perbuatan itu. Ya, jadi ada hadis yang sahih yang mendasari hukum asal dari ibadah itu. Kalau seandainya tidak ada hadis yang sahih yang mendasari, tapi hadisnya adalah lemah, enggak bisa. Kan ini hanya sebatas motivasi aja, pendorong aja. Dasarnya ada. Jadi hadis yang lemah enggak bisa dijadikan sebagai hadis dasar. Yang ketiga, jangan diyakini itu datang dari Rasulullah. Nah, ini susah. Kalau enggak datang dari Rasulullah, gimana mau memotivasi dia? Ya. Nah, dalam kitab-kitab yang seperti tadi, Fadailul Amal dan yang lainnya, kita kembali lihat. Ya, dasarnya kuat enggak, ada dalil di dalam? Kemudian amalan-amalan disebutkan tadi, membaca surat Al-Kautsar dan seterusnya, ada enggak dalilnya? Sebab amalan itu bisa dikatakan sesuai dengan sunnah apabila dia memiliki berapa kriteria? Memiliki 6 kriteria. Baru dikatakan hadisnya sesuai dengan sunnah. Yang pertama, sebab. Amalan ini sebabnya ada enggak? Legalitas sebabnya ini dari masyru'iyahnya ini, sebabnya ada enggak dari sunnah Rasulullah? Kalau tidak ada sebabnya, yaitu dasarnya, maka tidak bisa, tidak sesuai dengan sunnah. Contoh, ada orang yang mengutamakan sedekah setiap hari Rabu. Nah, sedekah hari Rabu ini ada enggak dasarnya? Sebab dia untuk melakukan ini ada enggak dari Rasulullah? Kalau enggak ada, berarti enggak sesuai dengan sunnah. Yang kedua, tata cara. Sesuai enggak tata caranya dengan tata cara yang diajarkan Rasulullah? Yang ketiga, jenisnya. Jika seandainya ibadah itu berkaitan dengan jenis, sesuai enggak jenisnya dengan apa yang telah ditetapkan jenis dari Rasulullah? Sebagai contoh, berkorban adalah dengan bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu yang diterjemahkan bagi kita adalah binatang ternak. Binatang ternak menurut orang Arab, karena ini berbahasa Arab, makna bahimatul an'am itu hanya tiga: kambing, sapi, unta. Jika ada orang yang berkorban dengan kudanya yang dia cintai, yang dia sayangi, karena dia berdalil kepada hadis ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, misalkan kalian tidak akan meraih kebajikan kecuali kalian menginfakkan apa yang kalian senangi. Oh, ambo sangat senang dengan kudoko, ambo berkorban itu enggak diterima. Kenapa? Jenisnya tidak termasuk jenis yang disyariatkan. Ini berhubungan dengan jenis. Sudah berapa tadi? Tiga. Yang keempat, ukuran. Ukuran, jumlah, dan seterusnya. Kadar. Harus sesuai dengan batasan ukuran yang ditetapkan. Jika seandainya ada orang sholat subuh 4 rakaat, enggak diterima. Walaupun dia ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Karena tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan. Yang kelima, waktu. Waktunya harus sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh syariat. Jika dia melakukannya tidak sesuai dengan waktunya, maka tidak diterima. Maka yang sholat tidak diterima sebelum waktu. Yang keenam, tempat. Jika seandainya ibadah itu terkait dengan tempat, maka amalan itu baru sesuai dengan sunnah kalau seandainya dia memenuhi 6 kriteria tadi. Maka dalam bacaan surah-surah yang disebutkan tadi, lalu dia membuat amalan rutin setiap hari Ahad sampai berikutnya, karena mengambil pelajaran dari YouTube-YouTube, ya. Muhammad bin Sirin, dia menasihati kita. Apa kata beliau? Inna hadzal ilma nurun. Sesungguhnya inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Falyanzur ahadukum fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi guru-guru kita ini, dia mengajarkan agama kepada kita. Maka kita perhatikanlah orang yang akan mengajarkan agama kita. Maka jangan sembarang orang yang kita pelajari. Selektiflah sebagaimana kita selektif mencari dokter untuk kesehatan kita. Wallahu alam. Apa hukumnya bagi orang seorang muslim yang membaca Al-Quran belum benar? Belajar. Harus belajar. Dan dia harus membaca. Membaca Al-Quran. Dan dia harus belajar. Belajar tashih qira'ah. Yang dinamakan dengan orang adalah tahsin tilawatil Quran. Maka adalah dia belajar sehingga dia bisa membaca Al-Quran dengan baik. Anda rasa masih banyak yang belum tahu dakwah ini. Kenapa Surau TV tidak membuat stiker sebanyak-banyaknya? Kenapa tidak dijadikan TV nasional saja? Ya, jawabannya, kita juga membuat stiker. Dan bagi siapa yang mau menyumbang buat stiker, silakan konfirmasi dulu dengan kita. dengan surau TV, kemudian kita berikan file untuk membuat stikernya yang baku. Silahkan bikin stiker sebanyak-banyaknya, silahkan bagi-bagi, ya, antum dapat pahala insyaallah ta'ala. Kemudian tidakkah, kenapa tidak dijadikan TV nasional? Alhamdulillah sudah menjadi TV nasional, yaitu sudah TV nasional dengan artian semua nasional sudah bisa mengikutinya, cuma tidak bisa dengan analog, ya. Kalau analog itu adalah dengan antena di setiap kota gitulah, karena terkadang khususnya di kota Padang channelnya sudah penuh, nggak ada lagi channel yang bisa kita isi, sehingga yang bisa kita lakukan adalah melalui satelit. Tapi insya Allah ke depan ada teknologi baru, yaitu teknologi broadcast wifi namanya, dan insya Allah ini akan kita sudah coba kemarin di Jakarta, dan insya Allah kita akan bisa proses di mana TV itu bisa dinikmati oleh setiap orang melalui smartphone dengan TV smart melalui wifi, ya. Kita bisa misalkan dari studio kita pancarkan wifi dengan radius 1 kilo bisa. Nanti bisa lagi yang di ujungnya dinaikkan lagi, dibikin lagi antena wifi-nya, disebarkan lagi, ya. Maka orang dari HP-nya bisa dia menonton di rumahnya, dirubah dengan TV smart, dia bisa menonton tanpa pakai internet, ya. Dan insya Allah itu akan bisa kita lakukan. Doakan dan mari kita sokong bersama, ya. Mudah-mudahan program ini bisa terrealisasi. Ustaz, apakah dosa syirik masih diampuni? Lalu adakah dosa yang lebih besar dari syirik? Dosa yang paling besar itu adalah dosa syirik, ya. Dan dosa syirik apabila seorang minta ampun kepada Allah sebelum dia meninggal dunia, diampuni oleh Allah. Tapi apabila dosa itu dibawa, ya, meninggal dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuninya. Ya. Jadi intinya adalah dalam kematian, maka sebelum datang ajal, maka bertobatlah kita dari syirik. Dosa syirik kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika kita tobat dan nasuha. Saya punya ayah, ayah saya punya saudari yang seayah saja beda ibu. Pertanyaan, antara saya dengan adik ayah saya apakah mahram? Iya, karena dia adalah namanya paman seayah, ya, paman si ayah, bukan paman sakit atau sekandung, maka dia adalah mahram. Kalau dia dia adalah wali, bisa dijadikan wali, dan dia adalah asobah apabila di dalam warisan. Wallahu a'lam. Ustaz Afwan, tadi anak kurang jelas nama kitab tentang fisik Nabi. Tadi Ustaz dan nama sahabat yang menguasai sunnah Rasul, Pak Ustaz menguasai sunnah Ustaz. Baik. Pertama tentang buku buku tentang fisik Nabi, Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah, ya, sudah ada terjemahnya kalau tidak salah. Adapun para sahabat, ada 7 orang tadi. Pertama siapa? Abu Hurairah. Yang kedua Ibnu Umar. Yang ketiga Anas Malik. Yang keempat Aisyah. Yang kelima Ibnu Abbas. Yang keenam Jabir bin Abdullah. Yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri. Apa makna dari muttafaqun alaih? Muttafaqun alaih sepakat keduanya. Yani maksudnya Imam Bukhari dan Muslim sepakat sama-sama meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Sama-sama meriwayatkan hadis tersebut. Bolehkah mengulang akad nikah pada saat istri hamil? Dan siapa menjadi wali atau nasab anak saya yang kedua? Kalau dulu saya menikah dengan wanita hamil atau zina dengan orang lain. Baik. Kalau seandainya seorang menikah dengan wanita yang hamil, hamilnya dengan orang lain, dan dia tahu itu, haram pernikahannya. Haram pernikahannya. Tidak boleh. Maka dia harus diperbaharui pernikahannya. Karena yang pertama haram. Nikah yang pertamanya itu tidak boleh dia gauli istrinya. Begitu juga kalau seandainya seorang menikah dengan yang menghamilinya dan sudah punya janin atau sedang hamil ya, tidak boleh juga dinikahkan. Kenapa? Karena tidak boleh bercampur mani halal dengan mani yang haram. Anak yang ada dalam itu adalah dari sumber mani haram. Kalau dia sudah diakad berarti itu adalah maninya halal. Maka tidak boleh dicampur nasabnya. Tapi kalau seandainya dia menikah, dia tidak tahu istrinya hamil dari orang lain, kemudian dia menikah, melahirkan setelah 6 bulan kehamilan, maka anak itu anak dia. Anak itu anak dia. Walaupun diinformasikan setelah itu bahwasanya dia hamil dulu dan seterusnya, anaknya ada anak dia. Karena ulama menilai umur tertendek dari kehamilan adalah 6 bulan. Ya. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan menyusui dan hamil dan menyusui 30 bulan. Kemudian sementara menyusui adalah 2 tahun, 24 bulan, berarti kehamilan itu adalah 6 bulan. Maka ini adalah batas minimal. Ya. Kalau seandainya nasabnya dia menikah kemudian anak itu lahir sebelum berumur 6 bulan kehamilan, baru 4 bulan nikah sudah lahirkan, maka anaknya tidak boleh dinasabkan kepada dia. Wallahu a'lam. Anda pernah mendengar riwayat bahwa Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Sementara hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Aisyah, Ibn Abbas dan seterusnya hanya 15 ribuan. Bagaimana Ustaz? Iya, jangan itu aja. Sahabat yang lain kan ada, itu kan baru 7 orang sahabat. Hadis sangat banyak sekali, luar biasa. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dia hafal, boleh jadi itu ada hadis sahih, hadis daif. Imam Bukhari dia mengatakan saya menghafal 100 ribu hadis sahih, 150 ribu hadis lemah, hadis tidak sahih, ya, termasuk hadis yang palsu. Jadi mengkompromi, bagaimana cara mengkompromikan kedua keterangan di atas? Gampang sekali, bahwa dalam musnad Imam Ahmad, hadis musnad Imam Ahmad itu banyaknya adalah 40 ribu hadis. 40 ribu hadis. Sementara dia hafal 1 juta, tidak ada masalah. ya, boleh jadi dia meriwayatkan hadis-hadis yang dia dapatkan, ya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah, dan itu tidak dimasukkannya ke dalam musnad. Kemudian kalau tadi ada baru 15 ribu hadis, ya, itu adalah hadis dari 7 orang sahabat. Hadis yang lain di bawah dari 1000 ada lagi, banyak sahabat, ya. Coba silakan dilihat di dalam musnad Imam Ahmad. Anda mau bertanya di luar tema, apa hukumnya kita bekerja membantu disertasi tugas akhir S3 bos tentang tempat kita bekerja, Ustaz? Sedangkan kita dikontrak di sebuah kantor tersebut bukan untuk itu, tapi pekerjaan kita banyak membantu disertasi tersebut dibandingkan pekerjaan umum di kantor tersebut. Kalau seandainya bos ini pemilik pekerjaan, pemilik perusahaan, sudah, Anda bekerja atas nama dia. Ya, mau mengetikkan, mau yang lain, itu silakan. Tapi kalau seandainya bos ini tidak pemilik perusahaan, dia hanya adalah pimpinan yang disuruh, maka dia sudah menyelewengkan amanah. Anda bukan bos yang menggaji Anda, tetapi pekerjaan Anda yang menggaji. Anda sudah menjual waktu Anda 40 jam per minggu itu dengan kompensasinya adalah uang yang Anda terima per bulan. Dan tujuan kita bekerja untuk A. Tapi kalau seandainya dia yang punya perusahaan, maka dia bebas untuk kita mau diarahkan kerja mana, ya, untuk kemaslahatan dia. Wallahu a'lam. Apa artinya Unaisah? Ini kayaknya ada yang mau pengen bikin nama anaknya Unaisah nih kayaknya. Unaisah tasghir, kecil dari Anis. Unaisah, Anas, Unais, Unais. Anas tasghirnya, bentuk kecilnya, ya, Unais. Unaisah untuk perempuan, ada tak marbutahnya? Ya. Seperti Kabir, Kubair. Kabir besar, tapi pengecilan kata kabir adalah kubair. Jadi domahkan awalnya, dikasrahkan dengan ya sebelumnya. Ya, Allah Ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.